Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita dalam pembahasan kitab Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', mengulang-ulang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada hadis yang pertama, yaitu manhaj ad-da'wah ilallah, metode dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada pembahasan ucapan la ilaha illallah. Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, walaysa al-muradu min la ilaha illallah mujarradan nutqi biha. Bukanlah yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu hanya sekedar mengucapkan. Bal la budda min ma'rifati ma'naha. Bahkan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bukan seperti yang tersebar di kalangan kaum muslimin, di tempat kita, di negara kita, atau di tempat yang lain juga, yang mereka memaknakan la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu, mereka menamakan sesembahan mereka dengan sebutan Tuhan. Ya, dengan sebutan Tuhan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, tidak lain itu adalah alihatun, ya, samaitumuha, kalian namakan antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian yang menamakannya. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Mereka sebutkan Tuhan, ya, sesembahan. Sehingga tidak benar kalau la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga makna ini adalah penafian. Ketika dikatakan tidak ada di dalam rumah itu melainkan si Muhammad, berarti di dalam rumah itu Muhammad. Berarti kalau kita katakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti setiap Tuhan itu Allah. Nah, ini yang dikatakan batil, ya. Setiap Tuhan disebut Allah, berarti Tuhan ini Allah, Tuhan itu Allah. Ini pemahaman yang keliru. Apa pemahaman yang benar tentang makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tuhan banyak. Banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Mereka menamakan sesembahan mereka dengan sebutan Tuhan. Tetapi itu tidak berhak diibadahi. Itu adalah alihatun batilah, sesembahan yang batil. Yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dzalika bi annallahu wal haq. Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha hak, yang berhak diibadahi. Wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Dan segala yang diibadahi dari selain Allah, itulah yang batil. Sehingga makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini yang harus kita tanamkan di dalam akidah kita. bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Oleh karena itu kata Syekh di sini, bukanlah yang diinginkan dari la ilaha illallah itu hanya sekedar mengucapkan, tetapi harus memahami maknanya. Bahkan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, mereka memahami makna la ilaha illallah, namun mereka enggan mengucapkannya. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Karena mereka memahami la ilaha illallah itu harus fokus kepada Allah. Harus memusatkan peribadatan kepada Allah. Tidak boleh menyembah patung, berhala, orang soleh yang mereka jadikan sekutu-sekutu dari selain Allah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus fokus kepada Allah. Harus memusatkan peribadatan kepada Allah. Harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Maka dari itulah mereka, Allah katakan, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dari selain Allah ini lantaran ucapan seorang penyair yang gila ini? Yakni Nabi Muhammad SAW yang mereka tuduh sebagai seorang penyair yang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka memahami. Maka dari itu mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, kebalikan dari itu, banyak manusia di zaman sekarang ini tidak memahami la ilaha illallah. Tetapi mereka mengucapkannya sebanyak-banyaknya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Namun mereka juga beribadah kepada kuburan. Mereka juga beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Mereka berdoa kepada selain Allah. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ribuan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah jeleknya orang-orang belakangan. Orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ketika didakwahkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, berpaling, enggan mengucapkannya. Karena konsekuensinya berat bagi mereka, mereka akan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Maka dari itu di sini wajib bagi kita semua untuk mengerti makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa? Naam, ahsan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maknanya yang benar. Ya, itu maknanya yang benar. Jadi kalau seseorang sudah memahami makna la ilaha illallah ini dengan makna yang benar, maka dia mengerti apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah ini. Yang diinginkan adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. La ilaha itu manfi, penafian. Tidak ada peribadatan, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak sama sekali diibadahi. Illallah, illallah musbitanil ibadata lillah. Ya, kalimat ini menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Ibadah maknanya umum sebagaimana telah kita jelaskan. Doa termasuk ibadah. Sholat termasuk ibadah. Sehingga harus diberikan kepada Allah. Orang lain tidak boleh. Makhluk lain tidak berhak. Ibadah hanya hak Allah sepenuhnya. Berdoa, boleh tidak berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia? Tidak boleh, haram. Bahkan itu termasuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada malaikat tidak dibolehkan. Berdoa kepada Nabi Muhammad juga tidak dibolehkan. Beliau basyarun manusia sama seperti kita. Beliau adalah rasulun la yu'sa, seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati. Beliau adalah basyarun la yu'bad, seorang manusia yang tidak diibadahi. Jadi ibadah hanya berhak milik Allah. La ilaha illallah ini maknanya yang diinginkan dengan kalimat ini, tidak boleh seseorang beribadah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah dalam memaknakan la ilaha illallah. Jangan sampai kita salah dalam memaknakan la ilaha illallah. Jangan kita mengikuti yang telah tersebar di tempat-tempat kita dengan makna yang salah. Ikutilah yang sebenarnya, yang sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sesungguhnya itu menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keyakinan kita, mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amali bimuktabaha, dan wajib bagi kita untuk beramal dengan keharusan kalimat la ilaha illallah. Apa keharusannya? Kalau kita sudah memahami maknanya, sudah mengucapkannya, keharusannya adalah tidaklah kita berikan peribadatan melainkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Amalan kita harus tulus, murni karena Allah, mengharap pahala Allah, mengharap surga Allah, takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita harus diperuntukkan karena Allah. Salat kita harus diperuntukkan karena Allah. Tidak boleh salat kita karena manusia, karena supaya dilihat orang bagus, karena supaya dipandang manusia sebagai orang yang rajin. Tidak boleh. Harus diberikan, diperuntukkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Wala budda min istikmali syurutiha, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Wa syurutuha sab'atun, syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Ada tujuh syarat la ilaha illallah. Al-awwalu al-ilmul munafi lil jahli. Syarat yang pertama, harus mengilmui, harus mengetahui maknanya, yang menafikan kebodohan. Kalau seorang sudah mengetahui maknanya, tentu telah ternafikan pada dirinya kebodohan terhadap maknanya. Kebalikan dari ilmu adalah kebodohan. Kalau seorang sudah mengilmui, mengetahui maknanya, berarti dia tidak bodoh lagi. Atsani, syarat yang kedua, al-yakinul munafi lisyak, yakin. Kebalikan dari yakin adalah ragu, yang menafikan dari sifat ragu. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, al-qabulu al-munafi lirraddi. Syarat yang ketiga adalah menerima. Kebalikannya adalah menentang. Tidak boleh seseorang menentang kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak boleh seseorang menentangnya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tidak boleh dia menentang la ilaha illallah dengan perbuatannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya beramal untuk selain Allah. Beramal karena ingin dipuji. Beramal untuk orang-orang yang dia cintai, bukan karena Allah. Ini tidak boleh. Harus menerima, tidak boleh menentang. Menerima semua yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, keharusannya beribadah hanya kepada Allah semata. Ar-rabi, syarat yang keempat, al-inqiyadul munafi litarki, tunduk. Kebalikan dari tunduk itu adalah meninggalkan. Tunduk dan patuh, ya, mengikuti, tunduk dan patuh terhadap la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tunduk terhadap konsekuensinya, tunduk terhadap keharusan-keharusannya. Al-khamis, syarat yang kelima, al-ikhlas. Ikhlas, harus ikhlas mengucapkannya, harus ikhlas mengamalkannya. Al-munafi lisyirki, kebalikan dari ikhlas adalah kesyirikan. Tidak boleh seseorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, ya, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, wahai wali fulan, wali allan, ini dan itu, tolonglah kami, kami sedang dapat musibah. Ini namanya asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak ikhlas kalau seperti ini namanya. Ikhlas itu kebalikannya adalah syirik. Kalau orang ikhlas, dia tidak syirik. Kalau orang syirik, dia pasti tidak ikhlas. Orang syirik itu meminta, berdoa, ya, bersandar, bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk ikhlas dalam pengamalan la ilaha illallah. Asyartus sadis, syarat yang keenam, asidkul munafi lil kadzib, harus jujur. Kebalikan dari jujur adalah dusta. Harus jujur dalam mengucapkannya, harus jujur dalam mengamalkannya. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh, yang terakhir, al-mahabbatul munafiyatu lididdiha, harus ada rasa cinta terhadap la ilaha illallah. Cinta dalam mengucapkannya, senang dalam mengucapkannya, senang dalam mengamalkannya. Ya. Kebalikannya adalah benci. Inilah tujuh syarat la ilaha illallah. Al-ilmul munafi lil jahli, al-yaqinul munafi lil syakki, al-qabulul munafi lil raddi, al-inqiyadul munafi lil tarki, al-ikhlasul munafi lil syirki, al-sidqul munafi lil kadhibi, al-mahabbatul munafiyatu lididdiha. Ini tujuh syarat. Diingat, dihafalkan ya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang kedua? Yakin. Syarat yang ketiga? Menerima. Syarat yang keempat? Tunduk. Syarat yang kelima? Yang keenam? Harus jujur. Yang ketujuh? Mencintainya. Tujuh syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian, wal maksud bisyahadati anna Muhammadan Rasulullah. Yang dimaksud dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa, kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah ma'rifatu ma'naha, mengenali maknanya. Wal amalu bimuqtadaha, dan beramal terhadap keharusan-keharusannya. Falaisal muradu aidan mujarradat talaffuzi biha, bukanlah yang dimaksud dengan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu hanya sekedar melafadzkannya. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya sekedar melafadzkan. Tapi yang dimaksud adalah mengenali maknanya, beramal dengan keharusannya. Fahiya ta'ni tasdiqahu bima akhbar, bagaimana mengamalkan keharusan-keharusan syahadat Muhammad Rasulullah ini? Mengamalkannya adalah membenarkan apa yang dia kabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita semua kaum muslimin untuk membenarkannya. Tidak boleh mendustakannya sedikit pun. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan akal. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan teori manusia. Yang wajib dikedepankan adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah yang beliau kabarkan melainkan keselamatan, kebaikan untuk kita semua. Wa ta'atu fi ma amara, dan keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah ini yang berikutnya adalah mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang serta yang beliau peringatkan. Setiap yang beliau perintahkan kita berupaya untuk mengamalkannya. Setiap yang beliau larang kita tinggalkan semuanya. Wa ibadatullah bima syara'a ala lisani hadzal rasulil karim, dan di antara keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang telah dia bimbingkan, sesuai melalui lisan Rasul yang mulia ini. Jadi ya, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda keharusan kita dalam mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan cara yang beliau bimbingkan. La bil hawa, bukan dengan cara hawa nafsu. Kita melihat ini sepertinya bagus ibadah ini, menurut saya begini begini, alasannya demikian, biar tidak demikian. Tidak boleh seperti itu. Wajib bagi kita untuk beribadah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut hawa nafsu kita. Wala bil ibtida', dan tidak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan anggapan-anggapan baik manusia. Tidak boleh. Wajib untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita. Bagaimana beliau salat, bagaimana beliau berhaji, bagaimana beliau berzakat. Kita mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita melakukannya. Yang semestinya kita lakukan adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk keharusan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ucapkan. Kita ucapkan 5 waktu sehari semalam dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan. Tetapi bagaimana pengamalannya kaum muslimin? Kaum muslimin harus konsekuensi dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Harus dia beribadah lurus untuk Allah semata. Mereka mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Harus beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan buat-buat sendiri, bukan dengan cara sendiri, bukan dengan hawa nafsu. Harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim ma'rifatu makna syahadatain haqqal fahmi wal amalil jaddi bimuktadaha. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna syahadat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar dan amalan yang sungguh-sungguh terhadap keharusan kedua kalimat tersebut. Wa huwa tasdiq, yaitu membenarkannya. Wal iman, beriman. Wal amalu bima jaa bihi Rasulullah, dan beramal terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Ma yata'allaqu bil aqaid, yang berkaitan dengan akidah. Wa ma yata'allaqu bil ibadat wa tasyri'at fi kulli majallatil hayah, yang berkaitan dengan akidah, ibadah, syariat-syariat pada setiap kehidupannya. Inilah penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang makna syahadat an la ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang diambil faedah dari hadis ini adalah al-awwal, yang pertama, anna tauhid huwa asasul Islam. Tauhid adalah fondasi Islam. Fondasi Islam, kalau ketauhidan seseorang lurus, fondasi Islamnya baik. Dia telah tertanam di dalam hatinya rasa takut hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tauhid yang seperti ini adalah fondasi keislaman. Asani yang kedua, anna ahammal arkan ba'da tauhid huwa iqamatus shalah. Rukun yang paling penting setelah tauhid adalah menegakkan salat. Rukun Islam yang paling penting setelah tauhid adalah mendirikan salat, menegakkan salat. Karena urutannya kedua, urutan kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya tentang Islam. Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang seterusnya. Urutan yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Salat itu paling penting setelah tauhid. Maka dari itu, ya, sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz, setelah mereka mentauhidkan Allah, ajarkan mereka salat. Ajarkan mereka tata cara salat yang benar. Tata cara sholat yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak melihat Rasulullah SAW sholat. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kita melihat bimbingan para ulama dalam hal ini tentunya. Asalif, faedah yang ketiga. Anna aujaba arkanil islami ba'da salati hiya zakatul mafruḍah. Bahwa kewajiban dari rukun Islam yang paling wajib setelah salat adalah menunaikan zakat. Zakat yang wajib. Wa hiya min haqqil mal. Ini adalah termasuk dari hak harta yang harus dikeluarkan. Ar-rabi' yang keempat. Annal imam huwallazi yatawalla qabdhu zakah wa sarfaha imma bi nafsihi aw naibihi. Bahwa imam, yakni pemerintah, dialah yang berhak untuk mengambil zakat dan menunaikannya. Ada kalanya sendiri atau dengan ada yang menggantikan dengan penggantinya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk mengambil harta-harta orang yang berhak dizakati. Dan Rasulullah SAW tentunya beliau adalah pemimpin umat ini. Sehingga yang berhak melakukannya adalah pemimpin yang mengambil harta-harta orang untuk dizakati. Ya, selain dari pemerintah, pemimpin tidak berhak. Tidak boleh kita lihat ada orang kaya Ah, sini keluarkan harta biar saya zakat. Tidak boleh. Itu bukan hak kita. Yang berhak melakukan ini adalah penguasa. Al-khamis, faedah yang kelima. Wa fil hadis dalilun annahu yakfi ikhraj az-zakah fi sinfin wahid. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa cukup ya mengeluarkan zakat, membayar zakat itu kepada satu golongan saja boleh. Kepada orang miskin boleh. Kepada orang miskin saja boleh, tidak mesti dicabang-cabang orang miskin, kemudian mu'allafatu qulubuhum, orang yang mu'allaf, kemudian dan 7 golongannya, ya 8 golongannya ya. Atau yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. 7 atau 8? Silakan dilihat lagi. As-sadis, faedah yang keenam. Wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani. Tidak boleh memberikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, kepada orang kaya. Wajib diberikan kepada fakir miskin. Wa fihi yang ketujuh. An yahrum 'alal 'amil fi zakat akhdhu qara'imil mal. Ya, tidak boleh diharamkan bagi orang yang bertugas untuk mengambil zakat, untuk mengambil harta-harta yang berharga. Harta-harta yang berharga yang dimiliki manusia. Tidak boleh. As-samin, faedah yang ke-8, wa fi tanbihun 'ala tahdhir min jami'i anwa'il zulm. Di dalam hadis ini terdapat peringatan dari setiap semua jenis kezaliman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum." Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada antara dia dan antara Allah ijab. Artinya doanya terkabul orang yang dizalimi itu. Asal yang berapa lagi? At-tasih yang ke-9. Wa fihi qabulu khabaril wahid al-adl fil aqidati wa ma yujibul amal. Dalam faedah yang ke-9 ini terdapat faedah diterimanya kabar dari satu orang yang adil dalam bab akidah, wa ma yujibul amal, ya, dan yang mewajibkan untuk beramal. Seperti Mu'ad ketika diutus ke Yaman, Mu'ad seorang diri diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ashir, faedah yang ke-10, wa fi an yabda ad-da'i bil aham fal aham. Ketika seseorang hendak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Yang paling penting adalah tauhid. Tauhid, dia mulai dengan tauhid, kemudian yang penting-penting berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, 30 menit lewat sudah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal untuk membantu saudara yang sedang membangun rumah? Nah, ini dilihat ya, apakah orang yang membangun rumah ini termasuk dalam asnaf ya, orang-orang yang berhak dibayarkan zakat kepadanya atau tidak. Kalau dia bangun rumah, ternyata dia rumahnya itu yang dibangun besar, berarti kan dia bukan termasuk orang yang miskin. Dia juga bukan termasuk orang yang mu'allaf atau yang semisalnya. Sehingga dilihat ya, yang dilihat itu bukan sifat dia membangun rumah atau tidak, tapi dilihat dia pantas atau tidak. Jadi ada berapa jenis itu dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal, dirujuk lagi ke sana. surat At-Taubah ya, bukan Al-Afwan. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 Allah berfirman, innamas sadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, wal amilina 'alaiha, ya, dan amilnya berhak, ya, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, yakni mu'allaf ya, yang dilunakkan hatinya, wa fir riqab hamba sahaya, wal gharimina fi sabilillah, dan orang yang berhutang untuk jalan Allah. Wal gharimin itu sendiri, ya, orang yang berhutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjalan untuk jalan Allah, yakni berjalan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, hal ini sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz hafizahullah. Apakah mengikuti kelompok jamaah lain untuk mengambil faedah dari mereka termasuk bid'ah? Misal mengambil poster mereka dalam status HP dan lain-lain yang semisal. Ini masuk dalam bab akhdul ilmi, mengambil ilmu. Para ulama kita membimbingkan kita untuk hati-hati dalam mengambil ilmu agama. Tidak semua orang yang pandai berbicara, bercerita itu diambil ilmunya. Ya, tidak semua orang yang pandai melucu, ya, pandai bertutur kata itu pasti diambil ilmu agamanya, tidak. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Kepada siapa kalian mengambil ilmu agama? Ini nasihat dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Lihatlah, pada zaman Rasulullah s.a.w. para sahabat, kemana mereka mengambil ilmu? Kepada Rasulullah s.a.w. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mengambil faedah dari Rasulullah s.a.w. Tidak. Jangan main-main ya. Duduk yang mantap. Perhatikan mereka, para sahabat, mengambil ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sampai seterusnya, mengambil ilmu kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul, yang benar manhajnya. Yang benar manhajnya, tidak sembarangan. Karena lihat saja, terlebih di zaman sekarang ini, kesesatan banyak sekali, penyimpangan banyak sekali. Setiap orang bebas berkata sesuai dengan yang dia ingini, pandai memoles kata-kata untuk supaya orang lain itu mengikuti keinginannya. Hati-hati, ya. Hati-hati sekali. Kedustaan banyak tersebar di zaman sekarang ini. Orang mudah sekali berdusta supaya dapat uang. Mudah sekali berdusta supaya dapat pengikut. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ilmu itu harus diambil dari orang yang lurus, dari yang bermanhaj salaf, baik itu berupa faedah, berupa poster-poster, berupa artikel-artikel dan lain sebagainya. Di antara mereka ada yang berdalil dengan kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tempat zakat. Kemudian ada syaitan datang mencuri lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, sampai berkali-kali sampai akhirnya dia menyerah, sampai dia mengatakan, aku akan ajarkan kepada engkau suatu kalimat, ya, kalau engkau baca, la yazalu alaika minallahi hafid, engkau akan selalu dijaga oleh Allah. Apa itu? Membaca ayat kursi sebelum tidur. Abu Hurairah bingung. Akhirnya Abu Hurairah langsung datang kepada Rasulullah SAW, minta dibenar, minta faedah, benar tidak ini ucapan orang ini. Ya, karena dia adalah seorang pencuri, kok memberi faedah seperti ini. Lalu Rasulullah SAW katakan, sadaqaka wa huwa kadzdzub, dia betul, padahal dia pendusta. Sebagian dari mereka mengatakan, ini Abu Hurairah ngambil ilmu dari syaitan, berarti boleh ngambil ilmu itu dari siapa saja, ambil yang baik-baiknya saja, yang buruknya tinggalkan. Keliru, ya. Keliru yang seperti ini. Perhatikan Abu Hurairah, ketika mendapatkan ucapan ini, dia tidak langsung telan mentah-mentah. Radiyallahu anhu. Abu Hurairah, sahabat yang mulia, sahabat yang cerdas, dia tidak telan mentah-mentah, dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta faedah benar atau tidak, karena yang diambil ilmunya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setan. Maka beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang mengatakan benar atau tidak, lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menuntut ilmu itu harus dari yang bermanhaj salaf, dari yang benar akidahnya, benar ilmunya, bukan dari sembarangan orang, ya, bukan dari sembarangan orang. Kalau dari sembarangan orang, naudzubillah, ya. Kadang orang entah dari mana dia riwayat belajarnya, belum pernah kita lihat dia belajar, tiba-tiba sudah tampil, sudah berbicara dengan pembicaraan umat dan ternyata menyesatkan umat. Dan na'udzubillah, banyak yang disesatkan. Karena masing-masing dari mereka itu punya misi tersendiri. Ada yang ingin punya banyak pengikut. Ada yang ingin supaya banyak harta. Jadi masing-masing dari jamaahnya dipunguti hartanya. Jamaahnya banyak berkurang hartanya. Bahkan ada yang ludes hartanya, dia yang kaya. Ya. Ada yang misinya itu tidak lain melainkan supaya dia yang maju, dia yang gagah, dia yang hebat. Nah, ini tidak pantas diambil ilmunya. Jadi bagaimana, siapa yang pantas diambil ilmunya? Orang yang mengajak hanya kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah, mengajak makhluk untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Mengajak makhluk untuk mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti dia, mengikuti Allah dan Rasulnya. Inilah dalam bab ilmu agama, kita harus betul-betul hati-hati, jangan salah dalam mengambil ilmu. Karena kalau kita salah dalam mengambil ilmu, kita bisa terkena syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang menyebabkan kita pusing, yang menyebabkan kita salah dalam bertindak. Wallahu a'lam. Ustadz, berapa jumlah zakat mal untuk uang tabungan? Sudah pernah kita jawab pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam bab ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya, yang kuat adalah disesuaikan dengan ukuran emas. Emas seukuran 85 gram. Emas seukuran 85 gram atau lebih. Kalau sudah sampai pada nisab ini, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tinggal dihitung seukuran emas 85 gram. Yang mudah ngitungnya, kalau emas itu 1 gram 1 juta. Berarti 85 gram berapa? 85 juta. Ya. Dalam haulanil haul, 1 tahun. Dalam hitungan 1 tahun tidak berkurang sedikit pun. Kalau berkurang walaupun 1000 rupiah tidak terkena zakat, ya. 85 gram itu sudah mencapai 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ana pernah melihat beberapa orang, jika melihat benda atau barang yang ia inginkan, memegang barang tersebut sambil mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hal tersebut dibenarkan? Nah, ini juga ini. Allahu musta'an. Ini juga termasuk dari paham yang sesat, ya. Paham yang keliru. Apa tujuannya coba? Tujuannya supaya bisa memiliki barang itu. Jadi kalau ada mobil, ya, kalau misal antum pengin punya mobil, mobil apa? Pengin mobil Pajero. Pajero lewat di pinggir jalan, salawatin terus sampai enggak kelihatan lagi. Nanti akan datang Pajero ke depan rumah. Hah? Ah, na'udzubillah. Datang ke mall atau ke swalayan, pengen apa? Pengen baju bagus. Ambil, bungkusin, solawatin, langsung bawa pulang. Kan sudah disolawatin katanya. Na'udzubillah, inilah tadi pemahaman yang keliru, yang menyimpang tadi, yang supaya dia itu ya tenar ya dengan ini semua, padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang enggak usah lah, orang yang belajar, orang Islam sajalah, baru Islam, mendengar yang seperti ini tentu dia akan menjanggal, ya tidak mau, gimana kok belum dibayar kok langsung ditinggal pergi, ini enggak mungkin dari ajaran Islam. Ini tidak mungkin dari ajaran Islam. Ajaran Islam tidak membimbingkan ajaran yang tidak membimbingkan amalan yang seperti ini, ya. Bukan dari ajaran Islam ini, tapi dari ajaran orang itu sendiri, dari ajaran dia, ya, dari ajaran dia. Islam berlepas diri dari ajaran yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi kita sampaikan. Banyak sekali kesesatan di zaman sekarang ini. Kalau kita sampai salah-salah ngambil ilmu, ya kita jadi bisa terbawa, ya, disolawatin terus, ada mobil orang, mobil bagus, disolawatin terus harapannya supaya bisa memilikinya, tapi gak datang-datang. Jadi kan artinya seperti apa? Harapan palsu jadinya. Akhirnya dengan sebab itu bisa mendustakan Allah. Ya Allah, gimana ini, saya sudah solawatin kok gak datang-datang. Nah, jadinya akhirnya seperti itu. Itulah tadi akidah yang tidak benar, yang bukan dari ajaran Islam. Afwan Ustaz, izin tanya di luar tema. Boleh. Apa boleh akikah dengan kambing betina? Boleh. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, dzukrona wa inasa. Boleh kalian akikah dengan kambing dzukrona wa inasa, baik kambing jantan maupun kambing betina. Nas khusus langsung dari Rasulullah SAW, dalil khusus langsung dari Rasulullah SAW bahwa boleh kalian memilih untuk hewan akikah ini, kambing yang jantan maupun yang betina, semuanya boleh. Jika boleh, bagaimana kalau kambingnya sedang hamil? Kalau kambingnya sedang hamil, ya keluar dari perutnya anaknya, boleh, mau kita makan, mau kita goreng, ya, mau kita rebus, mau kita apakan, mau kita olah, atau kita kubur juga boleh, ya. Boleh. Anak yang ada di dalam perutnya itu bagian dari kambingnya, sama seperti kita makan dagingnya. Sama seperti kita makan dagingnya, maka sebaiknya dimakan saja sama seperti daging-daging yang lainnya. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Namun yang wajib untuk kita ketahui, kambing yang dijadikan usia kambing yang dijadikan untuk akikah ini jangan kurang dari 1 tahun. Harus 1 tahun atau lebih. Demikian kata Rasulullah SAW tentang hewan kurban yang dikiaskan pada akikah ini. Pertanyaan yang kedua, apakah cara wudu laki-laki dan perempuan sama? Sama. Secara asal, ya, innama an-nisa syaqa'iqur rijal, kata Rasulullah SAW. Perempuan itu saudara kandung laki-laki, yakni dalam bab hukum semuanya sama. Semua sama. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Seperti dalam bab hijab, ini hanya khusus bagi kaum wanita. Laki-laki tidak boleh berhijab. Dalam bab yang lain yang tidak ada kekhususan, semuanya sama dalam bab wudu. Dalam bab wudu itu sama, ya. Bagaimana wudu laki-laki? Demikian pula wudu perempuan. Dalam bab salat, bagaimana wudu salat bagaimana salat laki-laki? Demikian pula salat perempuan. Tidak boleh dibedakan. Misal laki-laki harus sampai ke daun telinga takbirnya. Kalau perempuan cukup sebahu saja. Kalau sujud laki-laki harus lebih lebar. Kalau perempuan, kalau sujud harus ke lantai untuk melindungi ini dan itu. Tidak boleh yang seperti itu, harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya kalau dibedakan seperti itu? Tidak ada dalilnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau SAW, afwan, riwayat Al-Bukhari saja di dalam sahihnya, kata beliau SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada perbedaan, kata Rasulullah. Yang perempuan seperti ini, yang laki-laki seperti ini, tidak ada. Tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan laki-laki dan perempuan itu sama. Innaman nisaa syaqa'iqur rijal. Al-afu minkum ustaz. Apa yang dimaksud dengan ambisi dunia? Ambisi dunia ma'ruf sudah, ambisi dalam KBBI difaham, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Ambisi terhadap dunia, seseorang berkeinginan terhadap dunia dengan ambisi sehingga dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan thalabatul ilm, belajar agama. Ini yang tercela, ini yang tercela. Bolehkah seorang santri atau murid salaful, murid salaful, murid-murid santri mungkin ya, memegang HP? Ya tidak bolehlah, apalagi dalam belajar, apalagi dalam belajar bawa HP, tidak boleh ya belajar bawa HP. Tidak ustaz, tujuannya nanti supaya bisa ngabari orang tua kalau sekarang sudah jadwal pulang. Tidak betul kalau seperti itu alasannya, cukup dari gurunya. Ya, gurunya ngabari kepada wali-wali santri, sekarang sudah jadwal pulang, cukup. Ya, tidak perlu bawa HP. Ya, karena kalau sudah kena HP ini ya merusak ya, apalagi kalau sudah kesibukannya selalu dengan HP, ya. Maka dari itu kita santri-santri kita tidak rekomendasi untuk memegang atau mengoperasikan HP, ya. Mereka cukup fokus belajar sajalah. Fokus belajar. Nanti kalau sudah dakwah, sudah waktunya, silakan ya. Silakan sudah berkeluarga, silakan. Silakan itu gunakan HP. Tapi kalau untuk sekarang sedang masa-masa belajar, gunakanlah masa-masa keemasan kalian itu, wahai para syabab, wahai para syababat, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah masa-masa keemasan kalian itu ya untuk belajar, untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, masih banyak yang belum kita pelajari. Al-Qur'an 30 juz ini sudah ada apa di antara kita yang sudah hafal? Ya. Belum, di antara santri-santri kita ini belum ada yang hafal 30 juz. Ya, belum ada yang hafal Shahihul Bukhari. Masih banyak yang perlu kita kerjakan ini. Ya. Kok kita malah sibuk-sibuk dengan HP? Tapi kalau di sini sesuai dengan pertanyaan, bolehkah santri memegang HP? Jawabannya boleh, karena cuman memegang. Ya kan? Cuman memegang. Boleh enggak megang? Boleh kalau cuman megang, ya kan? Itu. Bismillah. Apa hukumnya membunuh anjing yang memakan hewan ternak? Anjing ataupun hewan-hewan yang lain, ya, di dalam Islam boleh dibunuh kalau mengganggu apapun itu. Baik anjing, kucing atau yang lainnya. Kalau mengganggu boleh dibunuh, ya. Bahkan ya sesuai dengan rinciannya, manusia pun kalau mengganggu boleh kita ya mengelak kemudian dia terbunuh. Itu di dalam Islam tidak mengapa dalam bentuk pembelaan kita. Namun ya semuanya dilihat dalam hukum-hukum negara kita. Kalau dalam bab manusia tadi, kalau bab hewan itu juga dilihat, juga disesuaikan. Artinya boleh dibunuh hewan apapun itu, ya, baik apa tadi, anjing ataupun yang lainnya, kalau mengganggu. Kalau mengganggu di dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, ad-dararu yuzal, yang memudaratkan itu dihindarkan, dihilangkan, dihindarkan sesuatu yang memudaratkan tersebut, ya. Tikus misalkan boleh, ya, siapapun yang memudaratkan itu boleh dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.